Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu di kota Al-Khur, Qatar, juga para pendengar Radio Roja Bandung, para pemirsa melalui channel YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung, pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini jam 9 waktu Khur Qatar atau jam 1 waktu Indonesia Barat, kita berjumpa untuk membahas satu tema kerumah tanggaan, keakhwatan yang berjudul Wanita, Ilmu, dan Rumah Tangga. Jadi sebenarnya pengajian ibu-ibu ini, bapak-bapaknya menyimak saja ya. Iya, wanita, ilmu, dan rumah tangga. Walaupun ini menyangkut wanita, bapak-bapak perlu tahu agar memiliki masukan yang sama dengan kaum ibu, enggak berat sebelah, enggak timpang. Adanya masukan yang sama, informasi ilmiah tentang hal ini akan membuat suami dan istri memiliki wawasan yang sama, diharapkan memiliki visi dan misi yang sama, sehingga biduk rumah tangga akan terarah secara jelas dan terkayuh secara seimbang, terkayuh secara baik, dan mampu untuk mengatasi setiap gelombang yang menghadang. Pertama yang ingin kita jelaskan adalah kondisi ideal dari sebuah rumah tangga. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, tazawwajtu imra'ati 40 sanah ma khalaftuha walau marrah wahidah. Aku menikah dengan istriku selama 40 tahun, tapi tidak pernah aku bertengkar dengannya walaupun hanya satu kali. 40 tahun berumah tangga, enggak pernah berantem walaupun satu kali. Kebanyakan rumah tangga yang lain malam pertama aja udah berantem. Baru seminggu saja sudah 7 kali berantemnya. Timbul pertanyaan, kenapa Imam Ahmad 40 tahun tidak pernah bertengkar? Apakah kedua-duanya tidak pernah melakukan kesalahan satu sama lain? Tentu saja tidak. Tentu saja maksudnya tidak demikian. Imam Ahmad bukan malaikat, istrinya juga bukan bidadari surga. Kedua-duanya manusia biasa, dan sebagai manusia biasa tidak maksum dari kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in At-tawabun, setiap Bani Adam itu pasti khata', bukan khati'un tapi khata'un. Apa bedanya? Bedanya adalah khata'un itu bentuk segat mubalaghah dari khati'un. Kalau khati'un melakukan kesalahan sekali dua kali, kalau khata'un terus menerus berbuat salah. Kesalahan atau berbuat salah itu sudah menjadi karakter yang tak terpisahkan dari dirinya. Oleh karena itulah semua manusia demikian, sekalipun orang yang soleh, termasuk Imam Ahmad dan istrinya, bukanlah malaikat, bukan nabi yang maksum. Beliau manusia biasa yang pasti terjerumus ke dalam kesalahan, termasuk mungkin kesalahan kepada istrinya. Istri melakukan kesalahan terhadap suaminya. Tapi kenapa mereka tidak pernah bertengkar? Karena seluruh kehidupan yang mereka alami, jalani, hadapi, mereka menghadapinya dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya pasti akan menjadi solusi jitu dari semua masalah, tidak menimbulkan masalah yang lebih madharat. Beres tanpa harus bertengkar, berantem, masalah terselesaikan dengan kedewasaan yang didasarkan kepada keilmuan masing-masing. Oleh karena itulah pentingnya ilmu untuk membangun sebuah rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh, yang tenang, yang penuh kasih sayang dan dicurahi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membentuk rumah tangga seperti itu, maka dibutuhkan ilmu, baik dari si suami ataupun dari si istri. Ilmu yang bagaimana yang dibutuhkan untuk membentuk keluarga yang samawa? Pertama, hendaklah masing-masing anggota rumah tangga, baik suami ataupun istri, termasuk anak-anak, ya, menjadikan rumah tangganya sebagai perwujudan dari perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seluruh yang dilakukan oleh manusia, oleh muslim, hendaklah diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Apapun pekerjaan atau amalan yang akan dilakukan tersebut, baik mencari nafkah, mencari uang, dia berolahraga, ya, semuanya diniatkan untuk ibadah. Mencari uang untuk bisa menunjang ibadah dengan lebih berkualitas. Berolahraga agar badan sehat. Untuk apa sehat kuat? Agar ibadahnya lebih berkualitas dan lebih berkuantitas. Kalau badan kita lemah, sakit, mudah di apa namanya, terkena dengan penyakit yang ringan sekalipun, apalagi yang berat, maka ini akan menghalangi ibadah. Mau saum perih gitu ya perut karena terkena mah, mau bangun malam tahajud rematik, serba sakit, akhirnya ibadah terhambat. Tapi kalau dengan sehat, maka tidak ada hambatan secara fisik, dan ini akan membantu aspek psikisnya juga. Nah, niat olahraga untuk itu insya Allah ibadah. Termasuk umpamanya kita belajar menggunakan senjata, memanah kalau zaman dahulu, memainkan tombak, pedang dan seterusnya dalam rangka persiapan jihad fisabilillah, ibadah. Ketika itu ditinggalkan padahal dibutuhkan, Nabi SAW tidak akan mengakui orang itu sebagai umatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man ta'allama ar-ramiyah thumma tarakahu falaysa minna. Siapa orang yang belajar ramiyah, belajar memainkan senjata, panah, tombak atau yang sejenisnya, kemudian dia meninggalkannya, dia berhenti begitu saja, maka dia bukanlah dari umatku. Padahal memainkan senjata, tombak dan seterusnya itu urusan dunia. Mencari rizki urusan dunia. Olahraga merupakan urusan dunia, tapi bisa bernilai ibadah kalau diniatkan secara benar. Apalagi kehidupan berumah tangga, apalagi menikah. Nilai ibadahnya sangat agung, sangat besar. Bahkan banyak nilai ibadah yang terkandung dalam berumah tangga yang tidak ada di dalam perkara lain. Hanya dengan cara berumah tangga, keutamaan, keagungan, kehormatan, kemuliaan bisa diraih dan tidak bisa diraih dengan cara selain berumah tangga. Contohnya apa? Oh, banyak. Contohnya jelas, mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian kepada istri, kepada anak-anak, itu merupakan ibadah yang tidak bisa dilakukan selain dengan cara menikah, mendidik anak, ya, membiayai anak-anak, membina mereka sehingga menjadi yang soleh dan solihah, tabungan yang luar biasa di akhirat. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan cara menikah. Demikian juga si istri, khidmahnya kepada suami memiliki nilai yang sangat agung, memiliki keagungan yang luar biasa tinggi yang tidak bisa dicapai kecuali hanya dengan menikah. Dan nilai ibadah yang dilakukan dengan berumah tangga bagi seorang wanita itu sebanding dengan ibadah jihadnya kaum laki-laki, sholat jumatnya kaum laki-laki, mengurus jenazahnya kaum laki-laki. Seorang wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia pintar ngomong, sering menjadi wakil para wanita untuk menyampaikan pertanyaan kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, innallaha ba'athaka ilal rijali wal nisa fa'amanna bik wattaba'nak. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah mengutus engkau tidak hanya kepada laki-laki loh, tapi juga kepada para wanita. Kami beriman dan mengikutimu. Wa innar rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah. Sedangkan kaum laki-laki itu diberi keutamaan amal yang tidak diwajibkan bagi wanita, seperti salat Jumat, mengurus jenazah dan jihad fi sabilillah. Ketiga amalan ini hanya bagi laki-laki. Wanita tidak disyariatkan salat Jumat. Wanita tidak disyariatkan mengurus jenazah sampai ke pekuburannya. Walaupun yang meninggal itu juga wanita, hanya sampai pada memandikan saja, mengkafani saja. Selebihnya laki-laki. Menyolatkannya laki-laki, wanita boleh ikut menyolatkan, ya. Memikulnya laki-laki, memasukkannya ke dalam lubang lahat juga laki-laki, walaupun mayatnya wanita, sampai menguburkannya. Wanita tidak disyariatkan untuk ikut mengurus, apalagi jihad di jalan Allah, itu juga khusus untuk laki-laki. Fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina auladahum wa amwalahum. Ketika kaum laki-laki itu berjihad di jalan Allah, kami yang menjaga, memelihara, mengurus anak-anak mereka dan harta-harta mereka. anak kaum laki-laki, harta kaum laki-laki dijaga, diurus oleh para wanita, oleh istri-istrinya. Jadi istrinya punya peran gak dalam jihadnya laki-laki? Iya, punya peran yang besar. Lalu kata Asma, afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami ini sama pahalanya dengan laki-laki wahai Rasulullah? Laki-laki mah jihad, mengorbankan nyawa ya, menumpahkan darah. Wanita di rumah, apa perannya? Mengurus anak-anaknya, mengurus hartanya, mencuci piring, ngepel, bersih-bersih, masak, itu kan. Sebanding gak pengorbanan wanita dengan laki-laki? Enggak. Laki-laki jauh lebih apa? Lebih melelahkan, lebih besar pengorbanannya dan risiko. Kalau jihad risikonya apa? Mati, terluka, tertawan, minimal ngos-ngosan. Lahir batinnya ya fight, benar-benar berjuang laki-laki. Risikonya besar. Wanita di rumah, risikonya besar apa kecil? Kecil. Enggak ada wanita karena umpamanya ngepel dan nyuci piring sampai-sampai patah tulangnya, sampai-sampai belepotan darah ya. Paling berdarah ketika ngiris bawang sambil melamun, ya bisa berdarah sedikit gitu ya. Tapi dibanding risiko jihad, enggak. Tapi peran yang super kecil itu, yang kecil tersebut ternyata efeknya besar, dampaknya besar. Sehingga wanita mempertanyakan, sama enggak dalam hal pahala? Karena kalau laki-laki yang sedang berjihad itu tidak ada yang mengurus anak dan hartanya, apa bisa konsen? Enggak bisa konsen. Ketika menghadapi musuh itu, ingatannya tertuju kepada anaknya, kepada hartanya. Aduh, jangan-jangan rumah saya digondol maling, jangan-jangan anak saya diculik, jangan-jangan anak saya kelaparan. Kan gitu, enggak konsen. Tapi begitu ada istrinya, konsentrasi penuh. Afanusyarikum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami sama dalam hal meraih pahala dengan kaum laki-laki ya Rasulullah? Ini pertanyaan para wanita. Asma binti Yazid radhiyallahu anha mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada para sahabatnya sambil berkata, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsana min hadhihi? Pernah enggak kalian mendengar perkataan seorang wanita yang bertanya tentang urusan agamanya yang lebih bagus daripada wanita ini? Ada enggak pertanyaan yang lebih bagus dari wanita ini? Kata para sahabat, tidak. Tidak ada yang lebih bagus pertanyaannya dari wanita ini. Mendengar itu Nabi selesai berkata, insarifi ya Asma, wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Sekarang pulang engkau hai Asma, sampaikan, kabarkan, beritakan, terangkan kepada para wanita yang ada di belakangmu, anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha, bahwa bagusnya sikap kalian sebagai para istri kepada suami-suaminya dan ikhtiar perjuangan mereka untuk meraih keriduan suami-suaminya, tak dilukullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amal-amal yang kamu sebutkan tadi. Jadi wanita itu asal bagus sikapnya, pelayanannya kepada suami, selalu berupaya menyenangkan atau membuat suaminya ridho, itu sebanding dengan sholat Jumat, sebanding dengan mengurus jenazah, sebanding dengan jihad fisabilillah. Jangan dianggap enteng itu ibu-ibu di rumah ngepel, nyupir, nyuci piring maksudnya, atau nyuci baju, atau beres-beres. Jangan dianggap enteng itu pahala, itu jihadnya di sana tuh pahalanya gede sebanding dengan sholat Jumat. Sholat Jumat kecil apa besar pahalanya? Besar. Mengurus jenazah besar. Kalau mengurus jenazah dia sampai menguburkan dapat 2 qirat pahala. Bukan 2 keureut ka orang Sunda ulah salah paham ngan 2 keureut. Tahu keureut bahasa Sundanya? Keureut itu 2 potong. Kalau buah dipotong namanya dikeureut. Kue bolu dipotong namanya dikeureut. 1 potong 1 keureut. 2 potong 2 keureut. Kecil apa besar? Kecil. Ini qirat. Dan satu qiratnya sebesar gunung Uhud. Satu qiratnya. Ini ada 2 qirat. Ketika para sahabat mendengar bahwa pahala orang yang ikut mengurus jenazah sampai menyolatkan dapat 1 qirat. Kalau sampai menguburkan dapat 2 qirat. Dan 1 qiratnya sebesar gunung Uhud yang besar. Mendengar itu para sahabat menyesal. Kata mereka, oh kalau begitu kita sudah kehilangan qararit. Qararit itu kehilangan berpuluh-puluh qirat. Karena banyak jenazah yang meninggal, mereka tidak ikut menguruskannya, padahal pahalanya besar. Jadi nyuci piringnya, nyuci bajunya, ngepelnya, beres-beresnya di rumah, membuat suaminya senang, ridha, betah di rumah, itu sebanding dengan jihad fisabilillahnya kaum laki-laki. Makanya jangan dianggap enteng itu. Ya, ini hanya bisa dilakukan dengan berumah tangga. Nilai ibadahnya luar biasa. Belum kalau seorang wanita itu hamil, mengandung, dosanya berguguran terus. Karena penderitaan mengandung kan luar biasa ya. Di awal-awal masa kandungan muntah-muntah terus, ngidam ya, sampai usia 4 bulan. Setelah 4 bulan rata-rata berhenti. Tapi ada penderitaan lain sudah mulai berat nih. Kandungannya sudah gak enak jalan, gak enak duduk lama, gak enak tidur. Tidur kalau umpamanya terlentang gak nyaman ya. Nyangigir tuh miring, cangkel, tengkurap, pejet anaknya. Susah untuk tidur dan gampang untuk bangun dari tengah tidurnya. Makin lama makin tua usia kandungan makin berat ya. Sampai tiba masanya kontraksi. Itu menahan sakit kontraksi itu. Itu wanita itu sampai tipe perekat. Tipe perekat itu, nah ini menahan sakitnya gak ketulungan gitu ya. Itu tipe perekat namanya. Apa bahasa Indonesianya? Sampai terpeperekat beberapa detik ya, 15 detik. Plong lagi menahan menghela nafas lagi. Mungkin 2 jam lagi kontraksi lagi. Makin dekat ke masa melahirkan makin sering. Tadinya 2 jam sekali, 1 jam sekali, setengah jam sekali, akhirnya 10 menit sekali, terus makin sering, makin kerap. Coba bapak-bapak, kalau istrinya mau melahirkan, kemudian kontraksi, pegang tangannya. Ketika dipegang, suruh istrinya yang memegang tangan kita, ya, istrinya suruh memegang tangan, lalu kontraksi, itu sampai sakit, sampai tapakan, naon tapakan teh sampai berbekas kukunya, jarinya di tangan kita, kekerepengan kita. Tiba masanya melahirkan, itu perjuangan hidup dan mati. Semua wanita ketika akan melahirkan muncul pikiran dalam hatinya, inilah saat kematian saya. Betul gak ibu-ibu? Tuh ibu-ibu. Jadi inilah saatnya, ya Allah selamatkan anak saya walaupun saya mati gak apa-apa. Itu perjuangan antara apa? Hidup dan mati bagi seorang wanita. Makan sampai-sampai muncul apa namanya, saking sakitnya muncul pikiran gak mau hamil lagi, gak mau punya anak lagi, nanti akan nyuruh suami kawin lagi aja. Saking menderitanya, saking sakitnya gitu. Itu perjuangan hidup dan mati. Coba dampingi. Ada suaminya di sampingnya memberi support, memberi hiburan, bukan ngelawak. Kalau ngelawak ketika itu ditendang itu sama. Hiburannya bukan ngelawak, tapi memberi nasihat, support terus, dengan terserah panggilannya, mau bebek, mau yayang, mau darling, mau my heart, ya terserah apa sebutannya. Beri support terus, sabar Umi, sabar sayangku, ini perjuangan, ini jihad terbesarmu seumur hidup ini. Pahala yang Allah berikan besar, dan apa namanya, dosa yang akan gugur begitu banyak demi anak kita berdua, demi buah cinta kita. Oh, pokoknya ngegomal aja lah untuk memberi support di sana, ya. Nah, begitu melahirkan si anak keluar, terdengar tangisan suara bayi, baru aja plong. Disinilah egoismenya wanita. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita di awal pernikahan, punya moto yang sama, dunia serasa milik berdua. Yang lainnya nebeng. Ketika seorang wanita melahirkan, dia menyangka, merasa dunia ini milik dia sendiri. Suaminya dilupakan. Kebahagiaannya tak terkira ketika mendengar tangisan bayinya sehat, walaupun dia masih kesakitan, darah masih keluar. Bayangkan pengorbanan, kesakitan seorang wanita sejak mulai mengandung sampai melahirkan. Setelah melahirkan juga dia tetap berjuang menahan derita bekas melahirkan. Sakitnya ketika mau BAK, BAB, aduh luar biasa penderitaannya. Betul ibu-ibu kan? Sampai-sampai gak mau BAB, lebih baik ditahan aja sebulan. Karena sakitnya luar biasa, ya. Si ibu mah kalah ribut deh. Saya lagi menceritakan pengalaman ibu-ibu nih, diem. Jadi penderitaannya tidak terhenti sampai sana. Setelah sehat pun mengurus anak, menyusuinya, tengah malam harus bangun mengganti popoknya dalam keadaan terkantuk-kantuk, dalam keadaan lelah, dalam keadaan masih sakit. Dan itu nilai ibadah yang tidak ada tandingnya. Dosa berguguran, pahala dilimpahkan dengan jumlah yang sangat besar, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat ketika itu. Makanya ketika istri sedang apa, baru melahirkan, coba suami minta doa kepada istri. Doanya didengar loh, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doakan Mi, doakan Abi ya, supaya sehat, sabar selalu, dan setia, itu yang penting. Agar Abi ini tidak ngelirik wanita lain, cuma melotot. Agar minta doa, doanya dikabul. Ibu-ibu banyak berdoa kebaikan ketika akan melahirkan, ketika melahirkan, setelah beberapa saat setelah melahirkan, itu dosa-dosa itu bersih dari dirinya, ya. Itu tidak bisa dialami kecuali dengan berumah tangga. Tapi kok ada wanita yang melahirkan tanpa nikah? Jangan diikuti yang begitu, mah. Tidak menjadi contoh. Ini dengan menikah, maka banyak nilai ibadah yang tidak terkandung di dalam hal lain selain menikah. Walhasil, menikah wajib diniatkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, baik suami maupun istri. Ini yang pertama. Sehingga apa? Sehingga pernikahannya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, dampak ilmu bagi kebahagiaan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Allah berfirman, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, laki-laki itu pemimpin bagi wanita karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah kepada istrinya. Wajib. Kalau tidak ditunaikan, dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a man ya'un. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak menafkahi istri, anak, termasuk pembantu yang ada di rumah, itu ya'un, man ya'un, di bawah tanggung jawab dia, dosa dia. Otomatis mencari nafkahnya apa? Ibadah. Karena menunaikan kewajiban. Dan ketika menunaikan kewajiban dalam bentuk mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri, dia tahu itu berpahala bagi dirinya, dan dia juga tahu itu menggugurkan dosa-dosanya. Dia tahu itu bernilai ibadah. Kalau itu bernilai ibadah dan ada pahala, semangat apa tidak? Semangat, uang dapat, pahala dapat, dosa gugur, istri dan anak-anak, orang tua, mertua, semuanya senang. Maka orang yang menyadari itu lebih termotivasi daripada orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu mencari nafkah untuk istri dan anak-anak ini merupakan suatu ibadah. Banyak yang tidak tahu atau lupa atau lalai, sehingga merasa tidak ada pahalanya. Padahal banyak pahalanya. Ada keutamaannya. Ada aspek pengguguran dosanya di sana. Ini yang kedua. Dan itu nilainya berbeda dengan seorang yang bujangan, seorang yang jomblo atau seorang yang single. Dia bekerja mencari uang untuk siapa? Mungkin hanya untuk diri dan orang tua. Dia belum punya istri, dia belum punya anak. Nilainya jauh berbeda. Walaupun mungkin si bujangan lebih besar gajinya daripada orang yang sudah berumah tangga, tapi nilai ibadahnya jauh berbeda. Ini yang kedua. Yang ketiga, nilai ibadah yang terkandung di dalam pernikahan adalah mendidik anak, membiayai juga pendidikan anak. Dari mendidik dan membiayai mengakibatkan seluruh kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh si anak, pahalanya juga sampai ke orang tua yang mendidik dan membiayainya. Karena ilmu yang bermanfaat termasuk salah satu jenis amalan yang pahalanya itu menyebar ke semua pihak yang memiliki andil di dalam ilmu yang diamalkan tersebut. Ya orang tuanya, ya guru yang mendidiknya, ya yang memfasilitasinya, termasuk yang membiayainya. Kalau umpamanya kita seseorang, bukan kita, seseorang gak punya anak, lalu dia menjadi orang tua asuh bagi anak orang lain yang gak mampu, dipesantrenkan, dibiayain sama dia, lalu anak itu jadi anak yang berilmu dan anak yang soleh karena disekolahkan, dibiayai. Setiap kali anak itu berbuat ibadah, amal soleh, dia berpahala dari ibadah dan amal solehnya. Tapi tidak hanya dia, banyak orang lain yang dapat pahala dari amal soleh si anak ini. Siapa saja? Pertama gurunya, yang kedua orang yang membiayainya, yang ketiga siapa? Orang yang memfasilitasi proses belajar mengajar terhadap anak ini. Contohnya umpama orang yang menyumbang madrasahnya, menyumbang pesantrennya, menyumbang bangunan untuk tempat belajarnya, menyumbang seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar bagi mereka, itu dapat pahala juga. Orang tuanya dapat? Ya dapat. Yang membiayai orang tua asuh? Ya dapat pahala itu. Semua yang terlibat punya andil dapat pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh si anak tersebut. Nah, termasuk orang tua yang mendidiknya, yang membiayainya, yang memfasilitasinya, yang mensupportnya, sehingga andilnya beragam, banyak. Ketika anak melakukan amalan kebaikan sebagai buah dari belajar tadi, maka orang tuanya pasti memperoleh pahala yang mengalir terus, mendidiknya dan membiayainya, ya. Hatta memukul si anak dalam rangka pendidikan berpahala. Karena apa? Karena melaksanakan syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Murru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 'ashra sinin." Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukul mereka apabila setelah 10 tahun mereka tidak mau sholat juga. Memukulnya adalah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja bernilai ibadah memukulnya ketika itu dengan alasan yang tepat. Enggak mau sholat dipukul, ibadah. Sekali pukul sekali pahala, pukul yang banyak. Sampai dia sholat. Sampai dia sholat. Kalau setelah sekali pukul sudah langsung lari untuk sholat, sudah jangan dikejar. Nanti pahala saya belum banyak nih. Belum 10 kali pukulan. Ya gak perlu dikejar begitu. Karena tujuan utama dengan pukulan pertama sudah tercapai. Ya, itu nilai ibadah yang terkandung di sana. Belum lagi kalau umpamanya anaknya anak wanita, ketika mengurus sampai dia menikah, maka surgalah yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya selesai kepada ibu yang mendidiknya, yang mengurusnya. Jangan wegah memiliki anak wanita, karena nilai pahalanya jauh lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar, dan resikonya lebih besar. Karena si anak ini lebih mudah terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan bila anak itu wanita. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki enggak harus pakai jilbab kan. Kalau wanita, ya harus menutup aurat. Dan mendidik anak wanita untuk menutup aurat tidak mudah. Apalagi di zaman banyak fitnah seperti ini, di zaman banyak pergaulan modern seperti ini, di zaman mendominasinya media sosial masuk ke ranah pribadi setiap orang. Orang itu bisa bermaksiat sambil merem, sambil tiduran, dikunci saja di dalam rumah, di dalam kamar, merem, buka aja internet, sudah bisa bermaksiat dengan cara itu. Dan itu juga banyak terjadi, teralami oleh anak-anak, ya. Nah, ilmu tentang masalah itu mengakibatkan orang tua melaksanakan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Al-Qur'an surah An-Nisa 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi wanita, qawwamun. Makna qawamun, Imam Ibnu Katsir menyatakan, mencakup empat tugas, empat tanggung jawab, empat kewajiban. Pertama, huwa ra'isuha. Suami itu ra'is, Suami itu pemimpin bagi wanita dan anak-anaknya. Yang kedua, wal wakabiruha, suami itu pembesar bagi istri yang harus dilayani, yang harus diperhatikan, yang harus dimuliakan. Yang ketiga, wal hakimu alaiha, suami hakim bagi istri dan anak-anaknya. Dan yang keempat, wa muaddibuha, suami juga pendidik, pembina, pengarah kepada anak-anak dan istri-istrinya dan istrinya. Oleh karena itulah, maka sebagai suami dia tidak hanya mencari nafkah, dia juga harus mendidik, dia harus juga membina. Dia bertindak sebagai hakim yang menetapkan kebijaksanaan dalam kehidupan rumah tangganya dan memimpin istri dan anaknya ke arah yang Allah ridhoi. Maka mengamalkan ini memiliki nilai pahala yang sangat besar. Nah, di samping itu, ilmu tentang bagaimana cara mendidik baik istri kepada anak berpengaruh terhadap terciptanya suasana yang kondusif dan menyenangkan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami tahu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap lemah lembut dalam segala hal. Sebab beliau bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sebuah perkara kecuali akan memperindah perkara itu. Termasuk perkara tersebut mendidik, membina, mengarahkan keluarga disertai dengan kelemah lembutan, maka akan terlihat dan terasa indah cara menasihati istri, cara mendidik anak disertai dengan kelemah lembutan. Efeknya apa? Efeknya menimbulkan kenyamanan bagi yang dididik. Betah, senang, merasa dihormat, merasa dimuliakan. Akhirnya mereka memberi respon yang bagus, yang positif, yang diharapkan oleh orang yang mendidiknya. Terjalin kerjasama yang bagus antara kedua belah pihak. Istri juga begitu bersikap lemah lembut kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Tidak ada kekasaran, tidak ada kekerasan, tidak ada ketidaknyamanan, karena menerapkan kelemah lembutan. Dan ini pertanda rumah tangga itu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, hal alimti annallaha idza arada bi ahlil baiti khairan adkhalahu arifqa. Hai Aisyah, tahu enggak kamu, bila Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah masukkan ke dalam rumah tangga itu kelemah lembutan. Allah anugerahkan, Allah hidayahkan kepada rumah tangga itu sikap lemah lembut terhadap sesamanya. Dalam berbicara, dalam bertindak, selalu disertai dengan kelemah lembutan. Itu pertanda Allah menginginkan kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Orang yang tahu tentang hal ini akan diterapkan dan akan memetik hasilnya berupa kenyamanan, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Maka dengan hal itu terciptalah ketenangan yang menjadi tujuan utama dibangunnya rumah tangga, yaitu sakinah, ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman. Sebaliknya, para anggota keluarga tidak hanya berilmu tentang apa yang wajib dilakukan, tapi juga mengetahui apa yang wajib dijauhi dan dihindarkan. Perkara terlarang yang bisa merusak kebahagiaan rumah tangga diketahui pula, lalu diterapkan dalam rumah tangganya. Di antaranya adalah ada beberapa larangan tuh, terutama bagi para wanita kepada suaminya dan anak-anaknya. Ya, di antara larangan-larangan tersebut yang tidak boleh dilanggar, yang melanggarnya mengakibatkan keretakan rumah tangganya adalah seperti umpamanya tidak boleh melakukan saum sunat ketika suaminya ada tanpa izin suami. Tidak boleh keluar untuk keperluan apapun tanpa izin dari suaminya. Tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya, ya. Juga tidak boleh berinfak, bersedekah, membantu orang dengan uang dari suaminya tanpa izin suaminya. Baik infaknya dengan uang ataupun dengan makanan ataupun dengan pakaian, apalagi pakaiannya pakaian suaminya, walaupun itu bernilai ibadah, tapi kalau itu semua dilakukan tanpa izin, tanpa persetujuan suaminya, dia bukan memperoleh pahala, tapi malah berdosa dengan kadar dosa yang besar. Termasuk seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya di tempat tidurnya. Kalau itu terjadi, pertama, dilaknat itu oleh malaikat semalaman. Kedua, sholat-sholatnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima. Ada banyak hadis tentang masalah ini. Sebagaimana salah satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anat sal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tapi dia enggan, dia menolak. Lalu suaminya tidur malam itu dalam keadaan jengkel, mangkel, kecewa, marah kepada istrinya, maka para malaikat akan melaknat wanita itu sampai subuh. Dalam salah satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada tiga golongan manusia, salat-salat mereka tidak akan pernah melewati telinga-telinga mereka. Artinya tidak akan terus diangkat ke langit diterima oleh Allah, enggak. Tidak akan terangkat melebihi telinga mereka, artinya sholat-sholatnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima. Tiga golongan manusia. Yang pertama, al-abdul abiq hatta yarji'a. Yang pertama ini mungkin untuk sekarang tidak ada, minimal di Qatar dan di Indonesia, yaitu seorang hamba sahaya yang kabur dari tuannya sampai dia kembali. Kita lewat ini mah, gak perlu dijelaskan lebih jauh. Yang kedua, nah ini ibu-ibu nih yang lagi ngobrol di belakang. Wa mro'atun batat wa zawjuha alaiha sakhit. Seorang istri yang tidur dalam keadaan suaminya murka, marah, jengkel, mangkel, kesel, bete kepada istrinya. Dan yang ketiga, mungkin ini terjadi di beberapa tempat, mungkin saja di Indonesia. Wa imamu qaumin wahum lahu karihun. Imam suatu kaum, para imam itu dibenci oleh rakyatnya. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, ayalah Imam At-Tirmidzi, ya. Dan diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan demikian, yang menunjukkan tertolaknya sholat seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya jengkel, mangkel, marah kepadanya. Dalam riwayat lain sedikit berbeda, Nabi SAW menyatakan, "Salasatun la turfa'u sholatuhum min ru'usihim illa shibra." Ada tiga golongan manusia yang sholat-sholat mereka tidak akan terangkat dari kepala-kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal udah mentok, gak naik lagi ke atas. gak sampai menembus langit. Jangankan langit, langit-langit juga tidak tertembus. Langit-langit rumahnya pun tidak terlewati. Apalagi sampai ke langit diterima oleh Allah, enggak. Ditolak itu. Siapa sajakah ketiga golongan itu? Pertama, rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Ini sama dengan yang tadi. Seseorang yang memimpin suatu kaum padahal kaum itu benci kepada sang pemimpin. Dibenci tapi kok bisa jadi pemimpin? Ya karena licik teh, ya bisa aja ya. Dengan demokrasi mah segala sesuatu menjadi sangat mungkin. Atau tidak demokrasi, berbentuk kerajaan juga ada anggota kerajaan yang super nyebelin, dia ditakdirkan diangkat jadi raja karena ayahnya meninggal. Dibencilah oleh rakyatnya karena kebijakannya yang menyengsarakan. Tidak dilihat dari bentuk negara tersebut, apakah kerajaan, monarki kah, republik kah, atau apakah demokrasi kah. Pokoknya si pemimpinnya itu dibenci oleh rakyatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini, wa imra'atun batat wa zawjuha anha sakhit, seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya itu murka, marah kepada dia. Apapun penyebab kemarahannya. Dan yang ketiga, ini jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita. Dan ternyata terjadi. Tapi mudah-mudahan segera diikhlaskan. Yaitu al-muslimani yatakhasamani hatta yastaliha. Dua orang muslim yang saling berselisih, saling bermusuhan sampai kedua-duanya islah lagi. Bermusuhan itu berisiko sholatnya gak diterima loh. Makanya coba dilihat di dalam list, ada gak yang kita bermusuhan dengan dia? Kalau ada, cepet-cepet damai. Untuk apa? Untuk menyelamatkan sholat kita. Karena selama itu terjadi, sholat kita tidak akan terangkat melebihi satu jengkal dari kepala kita, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka segeralah damai. La yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalathi layal. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk bermusuhan dengan saudaranya melebihi berapa hari? 3 hari. Tidak boleh tuh. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Kalau haram berarti apa? Berdosa. Selain berdosa tuh tadi, resikonya sholatnya gak akan diterima. Kalau ini berlangsung sampai 1 tahun, bermusuhannya sampai 1 tahun, dosanya sama dengan membunuhnya. Wow. Nabi SAW bersabda, man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki dammi. Siapa orang yang memusuhi saudaranya sampai 1 tahun, dosanya sama dengan mengalirkan darahnya, sama dengan membunuhnya tuh. Ini bahayanya bermusuhan. Selain merusak persatuan, kekompakan, mengurangi kekuatan dari kaum muslimin, juga individu orang yang bermusuhan terancam dengan dosa yang tidak kecil berdasarkan sabda Nabi SAW tadi. Nah, perkara-perkara yang terlarang dalam rumah tangga, seperti umpamanya terlarangnya seorang wanita menolak ajakan suaminya menjadi murka dia, atau kemurkaannya disebabkan oleh apapun, sebuah perbuatan yang bisa merusak keutuhan rumah tangga, makanya ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak boleh dilakukan. Dan Allah mengancam melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, siapa saja wanita yang membuat suaminya marah, selain semalam itu dilaknat oleh malaikat, selain dia berdosa, juga sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau sholat tidak diterima, aduh, padahal kita selama ini sholat meraih pahala dari Allah, ini malah Allah murka kepada kita. Jangan abaikan suami, sekalipun dalam rangka untuk menunaikan hak Allah. Sholat-sholat sunat gitu, tahajud umpah, qabla dan ba'da umpah, sholat syuruk umpamanya, dikejar tapi membuat kewajiban kepada suami terabaikan. Pas suaminya pulang dari kantor pas maghrib, istrinya lagi sholat maghrib. Beres sholat maghrib, karena istrinya ini banyak hafalannya, sholat maghribnya panjang. Beres sholat maghrib, wirid secara khusyuk, dihayati setiap katanya. Beres wirid, lalu sholat ba'da, panjang lagi. Begitu salam, ngong adzan isya. Lanjut isya. Pas sebentar ya, mau isya dulu. Suaminya ke masjid. Pulang suami dari masjid, istrinya masih rakaat pertama sholat isya. Panjang itu. Sampai beres sholat isya, wirid dengan khusyuk, setiap katanya dihayati, berdoa sampai meneteskan air mata saking khusyuknya. Ya, jam 9 baru beres, suaminya sudah terlelap tidur. Jam 2 istrinya bangun tahajud sampai subuh. Suaminya bangun kemudian ke masjid, salat subuh. Pulang dari masjid, istrinya masih sholat. Rakaat pertama belum selesai itu. Yang dibacanya panjang. Pas salam, istrinya kemudian apa? Wirid biasa. Sampai syuruk. Pah, kagok mau sholat isyrok dulu ya. Beres sholat isyrok, keluar suaminya sudah kabur. Suaminya sudah berangkat kerja. Wanita solihah. Itu sholatnya gak akan diterima itu oleh Allah Azza wa Jalla. Suaminya mangkal marah. Kewajiban kepada suaminya lebih utama daripada sholat sunat. Sholat sunat mah sunnah, kalau gak dikerjakan gak apa-apa. Apalagi ada udzur. Udzurnya apa? Melayani suami, memperhatikan suami. Bayangkan kalau dengan sholat sunat saja menunaikan hak Allah, tapi mengabaikan kewajiban kepada suami sudah besar dosanya, mengakibatkan sholat sunnahnya, fardunya ditolak oleh Allah. Bayangkan apabila yang menjadi penyebab dia mengabaikan kewajiban kepada suami itu urusan dunia, urusan yang lain-lain, bukan untuk menunaikan hak Allah. Lebih besar lagi dosanya tuh. Tahu akan hal ini dan apa yang dilakukan tersebut pasti akan merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangga, seorang istri solihah yang berilmu akan menghindarkan hal itu. Dia akan fokus untuk menyenangkan suaminya, untuk bersikap sebaik-baiknya kepada suaminya, karena tahu berdasarkan hadis Asma binti Yazid yang tadi, menyenangkan suaminya itu jihad. Menyenangkan suami itu sebanding dengan jumatan, mengurus jenazah dan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Pahalanya gede. Dan bila ini diabaikan, dosanya gede. Sholatnya tidak akan diterima selain dosanya gede. Malaikat melaknat juga kepada wanita itu. Tahu akan hal itu, maka para istri pertama akan berupaya semaksimal mungkin menyenangkan dan membuat suaminya ridha, melaksanakan seluruh keperluan rumah tangga yang bisa membuat senang suami dan anak-anaknya. Dan itulah jihad hakiki bagi seorang wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dari sini terhindarkanlah pertengkaran. Ini yang kesekian. Yang berikutnya, tadi dijelaskan Imam Ahmad 40 tahun tidak pernah bertengkar dengan istrinya. Apa yang menjadi resep? Padahal pasti dua-duanya pernah melakukan kesalahan kepada pasangannya masing-masing. Untuk menghindari pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, ketika salah satu pihak melakukan kesalahan, pertama, agar tidak marah, tidak emosi, tidak kesel, tidak mangkal, sadari bahwa pasangan kita bukanlah malaikat ya, bukan orang yang maksum. Sadari bahwa pasangan kita teh manusia biasa, tuh gening salah. Dan kita juga sama manusia yang mungkin kesalahan kita lebih banyak dari dia. Itu yang pertama. Kedua, kenapa kita harus menyadari? Kesadaran itu nanti menimbulkan rasa maklum, memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita. Maklum, dia manusia, gak ada yang maksum, gak ada yang sempurna. Kedua, ketika kita melihat pasangan kita melakukan kesalahan, agar kita tidak emosi, tidak marah, bandingkan dan ingat-ingatlah kebaikan pasangan kita yang pasti jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Kebaikannya tidak terhitung, kesalahannya bisa dihitung. Bandingkanlah kesalahan tersebut dengan kebaikannya yang banyak tadi. Ibarat seorang anak di sekolah nilainya itu 9, 10, 9, 10, kebaikannya banyak. Suatu saat ada mata kuliah yang 4 atau yang 5. Kira-kira anak ini naik enggak? Naik dibandingkan, memang ini 5 nilainya sih, tapi semua yang lain-lainnya 10, 10 semua. Terangkat tuh. Ditolelir dia. Dan tetap dia naik kelas. Oleh karena itulah maka bandingkanlah kesalahan pasangan kita dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Mengingat banyaknya kebaikan yang pasti lebih banyak daripada kesalahannya, kita akan berlapang dada memaafkannya. Ini yang kedua. Yang ketiganya, baik istri atau suami, suami yang salah, istri harus mengingat-ingat kebaikan suami. Istri yang salah, suami harus mengingat-ingat kebaikan istri yang banyak. Istrinya lah yang telah mengurus semuanya, mengurus anak-anaknya, mengandung anak-anaknya, melahirkan anak-anaknya, mengurus mereka semua, mengurus rumahnya, mengurus keuangannya, semuanya. Istrinya lah yang membuat hatinya, agamanya bisa terjaga dari kemaksiatan. Peran istrinya begitu besar. Peran istrinya begitu tak terhitung. Kesalahan sekali dua kali enggak sebanding dengan kebaikannya yang begitu banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, bila istri melakukan sebuah kesalahan berupa menyakiti hati suaminya, bagaimana caranya agar tidak balik memarahi, balik membenci, balik memarahinya? Bayangkanlah aspek positif yang sedang kita alami ketika itu. Ada gitu aspek positif ketika istri menyakiti suami, baik menyakiti dengan kata-kata, dengan sikap, atau dengan apapun gitu ya. Ada gak aspek positif yang sedang dialami oleh suami ketika itu? Ada. Yaitu apa? Suami akan dibela oleh seorang wanita super cantik. Saking cantiknya, kata orang Sunda mah, gelis nakawanti-wanti endah nakabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisereule kutu tisoledat tuma. Saking cantiknya ini wanita. Siapa wanita ini? Bidadari surga. Bidadari surga yang akan menjadi istri dia kelak di akhirat, melihat, mengawasi calon suaminya tuh yang ada di dunia. Begitu dia melihat calon suaminya disakiti oleh istri yang ada di dunia, dia marah. dan memarahi istrinya di dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tu'dhil mar'atu zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu fil akhirah minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali, berkatalah istrinya di akhirat bagi suami tersebut dari kalangan bidadari surga. Dia marah, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya dia hanya sementara berada di sampingmu, sebentar lagi dia akan menghampiri dan menjadi milikku. Itu bidadari surga itu selalu menunggu dan merindukan pertemuan dengan suami yang ada di dunia. Imajinasikan ini, bayangkan ini ketika kita disakiti oleh istri kita. Bayangkan istri kita itu sedang diomelin tuh oleh bidadari surga tuh, membela kita. Maka ketika istri kita ngomel-ngomel atau melakukan tindakan yang menyakiti kita, kita membayangkan ini sambil merem, maka kita akan tersenyum sendiri. Kira-kira gimana sikap istri di dunia ya? Kamu diomelin malah senyum-senyum, bukannya mikir. Jawab, ini juga hasil mikir makanya senyum. Kenapa? Tahu enggak Mi? Tahu enggak Beb? Tahu enggak Hani? Sekarang sedang ada yang membela saya dan memarahi kamu loh, wanita yang cantiknya luar biasa. Wah, pasti tambah ngamuk ya. Mana-mana siapa? Dicari di kolong meja, di laci. Mana? Di HP mungkin ada BBM, ada WA, ada apa, sebenarnya lihat. Kasih HP-nya, enggak ada apa-apa. Mana wanita itu? Ada tuh di surga. Di akhirat. Sekarang dia sedang ngomel-ngomel tuh ke kamu karena kamu menyakiti hati saya. Dari mana tuh? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, tidaklah seorang wanita di dunia menyakiti suaminya kecuali berkatalah sang istri bagi suami itu di akhirat dari kalangan bidadari surga, dia berkata, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah melaknatmu. Dia sementara di hadapanmu, sebentar lagi dia datang menghampiriku dan akan menjadi milikku. Nah, ingat kepada hal ini, kita akan terapa? Terhibur. Di tengah serangan dahsyat tsunami kebawelan istri, kita akan tersenyum. Tersenyum membayangkannya. Makin gencar ini omelan, makin gencar pembelaan dari bidadari surga. Dia akan senyum, silakan habiskan tsunaminya. Pembelaan semakin dahsyat juga. Maka dengan hal ini, insya Allah pertengkaran akan terhindarkan. Mungkin sebagian istri melihat begitu jadi cemburu, ya aduh jangan begitu, maafkan saya ya. Bisa memeluk akhirnya. Bisa merubah suasana yang tidak enak menjadi nyaman kembali. Oleh karena itulah, ini ilmu-ilmu yang dijelaskan dalam Quran Sunnah yang difahami oleh para ulama lalu diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pantas gak pernah ada pertengkaran. Setiap kali pasangannya bersalah dimaklumi. Paling banter dinasihati bahwa itu dosa, segeralah tobat dan tobat. Tidak terus berkepanjangan. Maka rumah tangganya menjadi rumah tangga yang samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu, saya pernah membahas dengan judul yang sama, wanita, ilmu, dan rumah tangga. Dan sudah diupload ke YouTube. Ingin lengkapnya setel lagi, silakan dengar lagi ya. Penjelasan saya yang sekarang ini cukup sampai di sini saja. Sudah 1 jam waktu yang kita bahas, yang kita habiskan 1 jam lebih. Dan kita sisakan waktu untuk bertanya jawab. Jadi kalau ingin kajian yang barusan, barusan itu sari-sarinya aja. Ingin lebih apa lengkap, silakan dibuka di YouTube dengan judul Wanita Ilmu dan Rumah Tangga. Sudah ada gambar, saya juga ada di sana kok. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan ajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon tips doa atau amalan khusus jika ada untuk mendapatkan keberkahan waktu supaya dapat menjalankan tanggung jawab seharian dengan baik dan sempurna. Saya usulkan adakan daurah dengan judul ini, kiat agar waktu kita berkah. Ini bisa untuk satu tema dengan durasi 2 jam. Saya usulkan untuk menjadi tema di daurah berikutnya, siapapun ustadznya ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana penafkahan seorang anak perempuan yang sudah bekerja, yang kebetulan tinggal terpisah dengan ayah? Jika orang tuanya kekurangan dalam biaya hidup dikarenakan ada adik-adiknya yang lainnya yang masih membutuhkan biaya sekolah dan lain-lain, apakah dosa hukumnya jika sang ayah tidak memberikan secara penuh uang saku si anak tersebut, sementara si anak ini memiliki gaji yang cukup, uang dari sang ayah untuk ditabung? Ya mestinya wanita ini terbalik, bukan minta uang saku, tapi malah harusnya membantu keuangan orang tuanya. Kalau si anak masih tetap begitu, ini berarti kegagalan dalam mendidik. Dia terlalu memanja, tapi tidak ditanamkan bagaimana seorang anak harus bersikap kepada orang tua. Tahu orang tuanya masih repot membiayai adik-adiknya, dia sudah punya gaji, masih minta uang bulanan. Harusnya kan apa? Membantu ya. Harusnya membantu. Coba nasihati si anak tersebut agar sadar terhadap situasi keuangan orang tuanya. Apakah hukum suami yang membiarkan anak laki-laki atau perempuannya pacaran dan menyekolahkan di negara kafir, serta membiarkan istrinya pergi tanpa mahram, pergi menjenguk anaknya ke negara lain tanpa ditemani suami? Ummu Aisyah. Gak boleh, dosa. Istrinya dosa, anaknya dosa, suaminya dosa. Sekolah ke negeri kafir, padahal ilmu yang dituntut di negeri kafir itu ada di negeri Islam. Berisiko loh, ya, berisiko. Akidahnya tergadaikan nanti. Terus lagi di sana tanpa mahram. Terus istrinya dibiarkan menjenguk tanpa mahram. Dosa siapa? Semuanya. Istrinya dosa karena dia sendiri pergi tanpa mahram. Suaminya dosa karena membiarkan, bahkan mengizinkan. Anaknya juga dosa. Semuanya terkena dosanya. Kalau itu terjadi, dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, akan tercabut barokah rahmat Allah atas keluarga itu. Apa konsekuensi atau azab dari segi sunnah dan hadis serta Quran jika lisan istri mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti menghina kepada ibu mertua serta suami? Ya dosa besar dong. Tadi sudah disebutkan, kalau seorang suami sampai kesel, mangkel, apalagi marah kepada istri, malaikat melaknat, salatnya tidak akan diterima ya, selain dosa besar. Dan itu akan meretakkan hubungan rumah tangga mereka. Istri, suaminya tidak akan merasa nyaman lagi kepada istrinya. Kasih sayangnya kepada istrinya jauh berkurang dengan kekasaran istri kepada dia dan kepada ibunya. maka dosa besar yang seperti itu ya. Apa akibat yang akan diterima oleh si istri? Ya tadi, dilaknat oleh malaikat, sholat-sholatnya tidak akan diterima, dosanya super besar. Wanita itu disebut dengan wanita yang nusuz. Allah Azza wa Jalla menyatakan ya, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Imam Adz-Dzahabi memasukkan dosa nusuz ke dalam Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Imam Adz-Dzahabi menyusun kitab yang berisi dosa-dosa besar diberi judul Al-Kabair. Di dalamnya diterangkan salah satu di antara dosa besarlah nusuznya seorang wanita. Ustaz mohon nasihatnya bagi kami ummahat yang sedang berusaha belajar ilmu agama. Satu, ilmu agama yang mana yang harus diprioritaskan untuk dipelajari dari demikian banyak cabang ilmu? Yang terutama tauhid. Terus ke akidah. Apa bedanya tauhid dengan akidah? Kalau tauhid tentang Allah, asma dan sifatnya, ya. Bagaimana Allah ditauhidkan dalam segala aspek, dalam aspek uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kalau akidah, keyakinan di luar yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, seperti rukun iman yang sisanya, iman kepada malaikat, kepada para nabi, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdir, itu menyangkut akidah. Jadi prioritaskan tauhid, terus akidah, terus baru yang lain-lain. Jadi prioritaskan tauhid. Sejauh mana perempuan boleh berikhtiar mencari ilmu di tengah kesibukannya dengan kewajiban rumah tangga? Atur. Banyak pertanyaan di Jakarta nih, termasuk di Bandung, nggak tahu di Qatar. Seorang ibu bertanya bagaimana mensikapi sikap suami yang melarang istrinya ikut pengajian. Saya jawab, kenapa suami atau ada kadang orang tua melarang anaknya ngaji? Apa alasannya? Itu menunjukkan hasil ngajinya belum terasa oleh orang lain. Kalau umpamanya seorang anak sebelum mengaji dia gak peduli ke keluarga, tidak berbuat baik ke orang tuanya, prestasi di sekolahnya tidak ada, bangun jam 6, gak mandi, gak apa, langsung sarapan, langsung sekolah, bekas tidurnya dibiarkan oleh ibunya, gak pernah membantu ibunya, gak pernah belajar, tidak berprestasi, ibunya, bapaknya sering kesel, lalu dia ngaji. Setelah ngaji, di dalam pengajian diberitahukan tentang bagaimana seorang pemuda muslim harus bersikap ke orang tua, ke pelajarannya dan yang lain-lain. Lalu ada perubahan. Jam 3 sudah bangun tahajud. Sebelum subuh selesai, dia bantu pekerjaan ibunya. Dia ke dapur, banyak piring-piring kotor, dia kumpulin lalu dia nyupir, nyuci piring. Terus beres sambil dia menanak air atau menghangatkan nasi, al-nasi sekarang ada Magicom ya. Terus dia lihat ke air, ada cucian, lalu dicuci. Dia pel, terus sampai azan subuh, lalu dia ke masjid. Pulang dari masjid, dia bikin kopi untuk ayah dan ibunya. Ayah ibunya begitu bangun setelah sholat, ayah ibu ini kopi. Kata ayah ibunya, kata ibunya, saya mau nyuci piring dulu tuh, gak ada untuk makan pagi sekarang. Kita jawab, udah beres bu. Mana tuh? Nah, siapa yang nyuci? Ya saya gitu. Terus, kalau gitu ibu mau cuci baju, sudah dijemur. Kalau begitu ibu mau ngepel dulu di luar, sudah bersih bu, sudah wangi, semuanya sudah beres. Terus tiap hari begitu, ada perubahan baik. Ibunya seneng gak? Seneng. Ayahnya seneng. Adiknya dididik. Dia jadi rajin belajar. Prestasinya meningkat. Ayah ibunya kaget, kamu kok berubah, kenapa? Dijawab, ini hasil ngaji saya, Bu. Saya ikut pengajian ustaz saya, mendidik saya begini, begini, begini. Makanya saya amalkan. Kira-kira kalau seperti itu, ayah ibunya ngelarang gak? Pasti gak, senang. Kalau gitu, bawa kakakmu, bawa adikmu tuh, suruh ngaji juga, agar berubah juga. Pasti akan disuruh ya. Ibunya, ayahnya akan ngomong ke tetangganya, anak saya berubah. Berubah gimana? Jadi baik. Jam 3 sudah bangun. Saya sudah bangun, semua sudah beres. Kerjanya belajar, prestasinya sekarang melonjak. Asalnya ranking ke 200 sekarang menjadi ke 100. Lumayan. Jadi kelihatan, "Oh, kenapa itu bahasa buruk? Gimana mendidiknya?" "Saya enggak mendidik, katanya ngaji itu." "Di mana ngaji?" "Di sana." "Kalau begitu tolong bawa anak saya juga. Ajak biar berubah." Merembet tuh ke tetangga-tetangganya ya. Kalau hasil ngajinya kelihatan. Demikian juga istri, ketika umpamanya si istri ini sebelum ngajinya nyebelin, ngebetein suaminya, sering nantang, sering tidak nurut gitu ya, cuek, jorok gitu, enggak pernah dandan. Dandan itu kalau mau keluar. Kalau enggak keluar enggak mandi. Sehingga kalau suaminya dekat tuh harus nahan nafas. Akhirnya ngaji. Lalu ustaznya menjelaskan bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya di rumah tangganya. Nyerap tuh, lalu berubah. Dia selalu dandan di rumahnya, selalu full senyum. Biasanya suami mau pulang jam berapapun gak peduli gitu ya, tiba-tiba sudah ada saja. Istrinya tetap aja nonton sinetron. Biasanya begitu. Nah sekarang begitu suaminya datang, dia sudah ada di pintu garasi dan membuka. Sudah mandi, sudah wangi, sudah fresh gitu ya. Diambil tasnya, bapaknya dudukan, sepatunya dibuka, dihibur dengan senyum manis, diberi kata-kata yang ngegombal. "Wahai pahlawanku, pujaan hatiku gitu, tumpuan harapanku, kebanggaan kami, Allah akan melimpahkan pahala yang besar. Kami bangga memiliki dirimu." Wah, gitu ya. Terus rumahnya yang biasa berantakan jadi rapi bersih. Anak-anaknya sudah mandi semuanya. Begitu datang biasa anak-anaknya cuek, ini papa langsung menyambut, seneng gitu. Tiap hari begitu, ada perubahan, biasanya cuek. Maka suaminya kaget, "Mah kamu kok berubah, kenapa?" "Ini hasil ngaji, Pak. Ustaz di sana mendidik, menyatakan seorang istri harus begini." Kalau hasil ngajinya nyata, kira-kira suaminya melarang gak? Enggak. Bagus tuh. Pas suatu saat istrinya ngambak, "Mah ngaji lagi, Jum." Bisa nyuruh itu. Bisa nyuruh dia, "Ngaji lagi lah. Sudah berubah lagi nih." Bisa begitu tuh. Dia akan ngomong ke tetangganya, "Istri saya berubah luar biasa. Asalnya cuek, asalnya badannya bau, asalnya gak pernah dandan. Sekarang saya serasa menjadi perangko di dalam amplopnya." Terus nempel terus. Sebab dekat itu dianya menyenangkan, menghibur, wangi, menyenangkan. "Saya jadi betah di rumah." Tetangganya nanya, "Itu kenapa kok bisa berubah?" "Ngaji," katanya. "Tolong bawa istri saya. Istri saya lebih nyebelin lagi, agar berubah lagi." Meremet itu ya. Jadi kalau seperti itu hasil ngaji, saya yakin gak akan ada yang melarang ke pengajian. Karena orang lain pun merasakan dampak positif dari pengajian tersebut. Nah yang jadi masalah adalah hasil ngaji ini tidak diterapkan kecuali lebih bertambah bawel. "Pak, menurut Ustaz begini ya, Bapak ini kurang tanggung jawab." Sebagai kepala rumah tangga, Bapak ini harusnya mendidik kami. Ini ngaji aja gak benar. Ayo tes kul huwallahu ahad, benar. Aduh, hasil ngaji, belum ngaji aja udah pusing, ini setelah ngaji tambah pusing. Udah berhenti kamu, jangan ngaji. Ini kalau hasil ngajinya negatif bisa dilarang pastinya ya. Jadi tunaikan dulu kewajiban dalam rumah tangga. Kemudian di saat-saat sudah seluruhnya beres, silakan ngaji. Dan tunjukkan hasil ngaji kepada suami dan anak-anak ya. Ada, saya pernah diprotes di Jakarta itu. Tiap hari ada pengajian ibu-ibu dari jam 9 sampai jam 11. Jadi ketika suaminya sudah pergi kerja, ibu-ibu sudah beres-beres di rumah jam 9, kemudian pergi ngaji jam 11, terus zuhur sudah pulang lagi sebelum anak dan suaminya pulang. Jadi enggak mengganggu. Tapi ada suami yang protes lewat WA. Ustaz, tolong nasihati istri saya. Mungkin oleh ustaz didengar. Dia itu rajin ngaji kemana-mana, tapi rumahnya berantakan, dibiarkan. Pernah saya harus menjemput anak saya ke sekolahnya karena ibunya gak bisa, karena jadi panitia kajian. Saya bawa pulang anak saya dalam keadaan lapar di rumah. Aduh, berantakannya luar biasa. Pas mau makan gak ada piring yang bersih, gak ada makanan kecuali makanan yang basi yang kemarin yang gak diangetin. Ini gimana Ustaz ya, yang kayak begitu itu apakah ciri wanita soleh itu berantakan? Ah, ini saya bilang masukan yang bagus ya, yang bagus. Akhirnya saya terangkan, tapi gak sebutkan bahwa saya menerima SMS atau WA kayak begitu. Saya jelaskan, jangan sampai mengejar pengajian rumah tangga berantakan. Pas suami pulang, anak pulang, gak ada makanan, gak ada piring bersih. Itu ibu-ibu ketawa semua, seperti di sini. Setelah beres, saya di perjalanan pulang, ada ibu-ibu panitia kajian yang nelpon saya. Ustaz, tahu gak tadi kenapa ibu-ibu ketawa? Ya tahu ketawa, tapi kenapa alasannya? Semuanya begitu Ustaz. Kesindir semuanya. Gak semua lah, kebanyakan begitu. Ah, jangan sampai seperti itu ya. Atur waktu agar tetap kewajiban ke rumah tangganya bisa dilaksanakan dan ngaji juga bisa ya. Ustaz, sejauh mana tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak? Sejauh-jauhnya, terus. Terkadang mesti sudah dididik dari kecil tapi besarnya masih tidak menjalankan ajaran agama. Berarti enggak mendidik itu, atau mendidiknya salah. Tapi kalau didisiplinkan dari awal, dari kecil ya, mendidik anak itu teaching by doing ya. Ada istilah itu. Selama ini ada learning by doing. Teaching by doing ada. Mengajarnya itu dengan praktek langsung. Ya. Ayahnya ke masjid bawa anaknya yang laki-laki. Itu langsung. Ibunya mau sholat ajak anaknya. Eh, sholat sama Umi. Itu langsung. Bagaimana cara mendidik atau cara menanamkan kelemah lembutan, tunjukkan kelemah lembutan di hadapan anak. Bagaimana cara mendidik agar anak memberi perhatian kepada orang lain, tunjukkan dia memberi perhatian selalu kepada suaminya, kepada anak-anaknya yang lain, bahkan kepada pembantunya. Anak langsung belajar, langsung mengikuti. Nah, itu anggaplah ada teaching by doing. Nah, kemudian masuk nasihat-nasihatnya, penjelasannya kenapa harus begitu, kenapa harus begini dan seterusnya. Kalau itu tertanam, tidak mungkin setelah besarnya menjadi lalai. Jadi kalau umpai sudah besarnya tidak menjalankan agama, mungkin dari kecilnya hanya diberi teori tapi tidak diberi contoh. Kalau metodologinya benar, insya Allah akan menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Bagaimana dengan seorang pemimpin yang dibenci oleh kaumnya karena dia menjalankan perintah Allah sedangkan kaumnya tidak menyukainya? Contoh seorang pemimpin yang ingin menjalankan syariat Islam dalam kepemimpinannya. Tentu saja tidak berdosa si pemimpin itu, yang dosa adalah rakyatnya. Tapi tidak akan pernah ada yang demikian. Kalau rakyatnya tidak suka kepada kebaikan, tidak mungkin Allah memberi pemimpin yang soleh. Pemimpin itu cermin mayoritas dari rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itulah, kalau rakyatnya masih melakukan perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat, maling, bermental pengemis, bermental nyebelin gitu ya, jangan berharap akan lahir pemimpin yang bijaksana, yang soleh, enggak. Akan lahir pemimpin dengan tipe seperti mayoritas rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, pemimpinnya zalim. Dan kezaliman pemimpin kepada rakyatnya azab dari Allah karena kezaliman rakyatnya. Jadi kalau seorang suatu komunitas rakyat ingkar kepada ajaran Allah, Allah akan mengazab dengan cara memberi pemimpin yang akan menyengsarakan mereka. Oleh karena itulah, maka jangan berharap ada pemimpin seperti itu. Jangan juga berharap seluruh rakyatnya maling, tiba-tiba akan muncul pemimpin yang bijaksana. Enggak. Oleh karena itulah, maka yang ada adalah pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Dibencinya karena apa? Karena kebobrokannya. Adapun kalau umpah rakyatnya bobrok terus pemimpinnya soleh, tidak akan pernah ada. Bagaimana pandangan syariat terhadap persahabatan dua atau tiga atau lebih keluarga yang sering kumpul-kumpul bareng atau kongkau-kongkau, piknik secara bersama, bercanda, bercampur para suami dengan para istri sahabat mereka atau istri mereka sendiri? Kalau bercampur bercanda suami dengan suami-suaminya, istri dengan istri-istrinya, ya boleh, bagus. Tapi kalau umpam bercampur suami ini bercanda dengan istri yang lain, gak boleh. Itu ikhtilat namanya, ya. Ingat ada peribahasa, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali, ya. Itu. Nanti kalau sering komunikasi suami ini dengan istri orang lain, muncul loh benih-benih lintah tadi. Bila istri ingin menuntut ilmu syar'i, tapi suami lebih suka istri di rumah, bagaimana? Ya tadi, ya mungkin si suami belum mengetahui hasil dari pengajian, karena istrinya juga tidak menunjukkan hasil pengajian yang positif. Tapi kalau sudah ngaji terus ada perubahan positif, saya yakin suami tidak akan begitu, malah akan nyuruh ngaji. Mah, bapak mah gak ada waktu ngaji, mama aja ya, suka ngaji-ngaji, jangan di rumah terus. Bisa begitu tuh, kalau terlihat ada hasil dari ngajinya. Assalamualaikum, Ustadz yang saya cintai karena Allah. Ikhwan ahwat nih. Ahabakalladhi ahbabtanali. Istri mengizinkan anak berpoligami. Oh ikhwan. Alhamdulillah. Tapi dengan syarat harus minimal usianya jangan terlalu muda. Apakah akan mengurangi nilai pahala istri untuk mengizinkan anak berpoligami? Ini intinya, Ustaz tolong, istri saya ada di sini. Dia mensyaratkan agar nikahnya ke yang tua lagi. Tolong nasihati agar saya boleh dengan gadis ABG. Intinya begitu ya. Qanaahlah. Tidak bisa dapat yang muda, yang agak sedikit tua juga lumayan, daripada enggak sama sekali. Sudah dikasih hati, minta jantung. Bagaimana hukumnya anak perempuan tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat, sementara bapak ibunya rajin mendengar tausiah hukum tentang hal ini? Dosa orang tuanya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang tua ke anaknya yang harus mendidik. Dosa dia. Bagaimana tanggapan Ustaz kalau kami memondokkan anak putri kami di pesantren di Indonesia, mengingat jauhnya jarak dan sulitnya kami mengawasi dan menjenguknya, ataukah cukup dengan mendidik mereka di sini? Kalau bisa dididik di sini dengan hasil yang sama, ya boleh kita didik di sini sendiri. Tapi kalau tidak mampu atau hasilnya jauh, dididik di sini ada hasil. Umpamanya kalau dihitung dengan angka 2, tapi kalau dipesantrenkan sampai 50. Pesantrenkanlah. Adapun ada pengorbanan uang, waktu, kangen, itu bagian dari perjuangan. Para ulama zaman dahulu sejak kecil usia PAUD atau usia TK oleh ibu-ibunya, oleh ayahnya sudah disuruh pergi ke tempat yang jauh, ke luar negeri untuk belajar. Padahal kecil diberi uang yang cukup, ya, diberi nasihat selama di jalan harus jujur dan seterusnya. Apa akibatnya? Mereka menjadi ulama besar. Jadi ilmu gak akan bisa didapat dengan sikap manja, sifat manja, tapi harus mengalami penderitaan. Penderitaan fisik dan psikis. Fisik mungkin lelah, capek. Psikis salah satunya banyak kekhawatiran, kangen, rindu, jauh dari orang tua gitu ya. Tapi pengalaman itu akan menempa dirinya, melatih dirinya untuk menjadi orang yang sabar, tegar, mandiri. Dan kelak manusia-manusia seperti inilah yang akan menjadi manusia-manusia yang besar. Maka orang tuanya juga wajib tegar dalam hal ini. Seringkali anaknya secara mental kuat berpisah dari orang tuanya, orang tuanya yang cengeng. Ketika mengantarkan anak ke pesantren di luar kota atau luar pulau gitu ya, pas mau pulang anaknya ceria biasa, ayah ibunya nangis. Ya. Ketika sudah pesantren anaknya sudah biasa beradaptasi, anak ibunya kangen ingin nelpon, ayah ibunya ingin nelpon. Dan itu mengganggu mereka. Nangis seharian. Ada ABRI yang kuat ngaji. Setelah ngaji anaknya dipesantrenkan ke luar kota. Besok lusanya ketemu saya, Ustaz kan dari kecil anak-anak sudah ke pesantren, sedih gak gimana? Ya sedih lah. Ustaz nangis gak? Enggak, tapi sedih. Kalau aku mau tiap hari nangis, Ustaz ingat anak, itu ABRI itu. Ingat anak nangis terus setiap hari. Lagi piket, jaga sambil gogoh gitu ya, pakai senjata, nangis. Kenapa? Ingat anak. Anaknya gimana? Anaknya gak apa-apa, gak masalah. Akhirnya karena orang tuanya gak kuat, nak sekolah di sini aja ya, jangan di sana. Nah ini yang payah. Anaknya kuat, ibu ayahnya tidak kuat. Biarkan itu bagian dari perjuangan untuk kepentingan anak dan orang tuanya. Anak nanti akan menjadi manusia hebat. Kehebatan anaknya menguntungkan orang tuanya, dunia dan akhirat ya. Masih banyak. Apakah orang yang tidak menegur kita karena kesalahan dia sendiri dengan ucapan yang menyakitkan hati, apakah termasuk permusuhan antara sesama muslim dan sholat kita gak diterima? Tidak menegur kita karena kesalahan dia sendiri. Oh, dia berbuat salah. Dia yang memusuhi gitu. Ya dia yang rugi. Biarin aja EGP ya. Asal jangan kita yang begitu. Tahu EGP? Saya khawatir istilah EGP enggak sampai ke Qatar. Apa artinya? Emang gue pikirin. Apakah orang yang tidak menegur kita sudah tadi? Penjelasan tentang bidadari surga yang melaknat istri seorang suami yang sedang dimarahi istrinya. Bagaimana dengan sikap suami yang juga berkewajiban berbuat baik kepada istri-istrinya, menyadari bahwa istrinya tulang rusuk yang bengkok? Karena sungguhnya wanita yang terkadang sering mengomel itu terkadang karena lelahnya, karena sakitnya, terkadang karena suami yang kurang perhatian dan kurang menunjukkan kasih sayang. Coba ibu-ibu bayangkan. Jangan ngobrol dulu, Bu. Ini untuk ibu-ibu nih yang bertanya. Tugas suami mencari nafkah. Kalau umpamanya suami lelah setelah mencari nafkah, lalu minta perhatian ke istri-istrinya, cuek, lo dia marah-marah, ngomel-ngomel. Mah tahu gak, saya sebagai suami capek, tahu gak, pusing. Atasan saya keki gitu, kawan-kawan saya juga iri kayaknya sebab saya lebih pintar dari mereka gitu. Jadi saya tuh pusing. Kira-kira mendengar omelan si suami, bagaimana perasaan istri? Gak enak ya, gak nyaman. Pak sabar, jangan mengeluh, kayak gak ikhlas aja gitu kan. Itulah perjuangan seorang suami dalam mencari nafkah. Tidak ada suami yang mencari nafkah itu dengan cara yang enak. Semakin susah, semakin lelah, semakin pusing, semakin besar nilai ibadahnya. Jangan mengeluh karena lelah dan capek mencari nafkah. Itu untuk suami ya. Nasihat dari istri. Istri sebaliknya. Istri itu lelah, capek di dalam mengelola rumah tangga. Harus ngepel, harus nyupir, harus nyuci baju, harus beres-beres, lelah. Suami begitu datang cuek. Karena apa cuek? Karena suami juga sudah lelah. Dia perlu recovery, refreshing. Kenapa kalau libur dia tahu istrinya sibuk tapi tidak bisa tidak membantu? Kalau membantu, pikiran, hati, staminanya terkuras, besok kerja bisa tumbang. Makanya ketika libur dia refreshing secara fisik dan ingin juga secara psikis tidak terganggu dengan masalah di dalam rumah tangganya. Itu alasan para suami ketika libur tidak membantu istrinya. Karena membantunya bisa menguras stamina dan pikirannya sehingga pas besok kerja bisa-bisa tidak maksimal, bisa tumbang. Makanya ketika istri melihat dia capek, dia lelah, ya begitulah tanggung jawabnya. Sama suami juga capek dan lelah. Istri pusing dengan anak, dengan ini itu, ya suami juga sama di pekerjaannya. Jangan mengeluh, sabar. Nah sekarang umpamanya kalau suami, mah bantu dong saya, itu pekerjaan saya numpuk tuh. Istri kan gak bisa bantu. Lagi pula selain gak bisa mengerjakannya, sudah lelah juga. Dan pekerjaan rumah tangga juga masih banyak yang belum dikerjakan. Makanya gak mau bantu karena hal itu. Kalau toh semua beres, istri perlu recovery tadi, perlu refreshing, perlu istirahat untuk memulihkan stamina esok harinya. Saling memahami. Jadi jangan sampai istri repot, sibuk di rumah, suami gak ada, dalam bayangannya suami senang-senang. Jadi pas pulang suami, giliran suami itu nyupir. Saya dari pagi sudah nyupir terus tuh. Sekarang suami pulang dari kerja, giliran tuh. Disangkanya suami itu jalan-jalan senang-senang, ya enggak. Sama-sama capek, sama-sama lelah. Maka selelah apapun suami, dia akan tegar, tidak akan mengeluh. Suami sehebat apapun penderitaan, rasa lelah, pusing dengan urusan kerjanya, usahakan sampai di rumah dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan fresh, dalam keadaan seolah-olah tidak ada masalah. Karena dia apa? Dia tempat bersandar istri dan anak-anaknya. Kalau istri dan anaknya melihat tempat bersandarnya rapuh, wah stres mereka. Eluh si bapak nih pasti lagi stres nih. Rapuh juga ke mereka. Jadi jangan tampakkan kelelahan, masalah, penderitaan. Begitu sampai ke rumah, usahakan dalam keadaan tersenyum, fresh, menyenangkan istri dan anak-anak. Ya, jangan dibawa-bawa urusan luar ke dalam rumah tangganya. Istri juga begitu, usahakan begitu suami datang dalam keadaan semua sudah fresh, istrinya juga fresh, wangi dan tersenyum. Walaupun tahu itu lelah, ya. Masing-masing memahami kondisi pasangannya. Apakah boleh anak perempuan sekolah kuliah di Indonesia, orang tuanya di Qatar, di kota tersebut tidak ada mahram tapi bisa tinggal di asrama? Iya, pertama hukum asal tidak boleh. Termasuk para masyayikh pernah ditanya bagaimana ustadz-ustadz memasantrenkan anaknya di luar kota bahkan di luar pulau. Tapi ketika pergi dan pulang diantar jemput. Di perjalanannya tidak safar sendirian, diantar, dijemput. Cuma di sana di kota itu enggak ada mahram sendirian. Boleh enggak? Kata masyayikh hukum asal tidak boleh. Tapi kalau itu yang terbaik, kalau enggak dipesantrenkan malah berakibat lebih buruk. Kalau enggak dipesantrenkan, dia enggak bisa mendidik. Orang tuanya enggak bisa mendidik. Hasilnya sudah nyata lebih buruk. Akhirnya anaknya tidak menjadi anak yang diharapkan, tidak soleh solihah, tidak hafidh hafidhah, tidak faham agama, gitu ya. Maka itu lebih buruk untuk ke depan. Maka beliau membolehkan, asal pas pulang, pas pergi tetap diantar jemput, tidak safar sendirian. Dan di sananya mukim karena sudah tahunan. Kalau sudah tahunan tidak lagi sebagai safar, ya, maka dibolehkan seperti itu dalam rangka menuntut ilmu agama untuk kepentingan bersama. Terakhir ya, jangan ada lagi yang nanya. Sebatas mana tanggung jawab orang tua jika si anak sudah tamat sekolah dan bekerja? Apakah jika anak berbuat salah orang tua juga akan menanggung dosa? Kalau orang tua sudah maksimal berusaha dipesantrenkan dengan lingkungan yang sudah kita ketahui bagus, terjaga, kualitas ilmu agama dan pengamalan yang bagus terjaga, kita biayai semua. Dari mulai SMP atau malah kadang dari SD sampai tingkat SLA, malah terus ke perguruan tinggi, ya. Setelah SLA pulang terus kuliah di perguruan tinggi, dia lepas dari pengawasan orang tua, keluar dari lingkungan pesantren. Ternyata si anaknya itu salah gaul, di luar kontrol orang tua, ya. Berubah. Kalau wanita yang tadi berjilbab, dibuka jilbabnya. Kalau laki-laki, karena dia itu tadinya alim gitu ya, kalem, cool, disukai banyak wanita, akhirnya dikejar wanita, akhirnya kekejar dia. Akhirnya gaulnya bebas seperti umumnya. Orang tuanya tidak tahu. Maka orang tua sudah maksimal, mendoakan sudah, mendidik sudah, menasihati sudah, memesantrenkan sudah. Dan ketika orang tuanya yakin pembekalan kepada anaknya cukup, akhirnya dia melepas anaknya untuk belajar sesuai dengan keinginannya di luar kota sendirian, lalu ternyata terjerumus dalam pergaulan yang salah, maka orang tuanya tidak dosa karena dia sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anaknya. Adapun setelah dia lakukan tanggung jawab terus di luar kontrol orang tua, si anak melakukan dosa tanpa sepengetahuan orang tua, maka orang tua tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau di awal tidak dididik, sampai gede pergaulannya bebas, nah itu nanggung dosanya karena tidak melaksanakan kewajiban mendidik anak. Cukup ya sampai di sini, insya Allah kita jumpa pada materi terakhir nanti malam. Besok saya dadah ke semuanya ya.